Spesial buat rekan-rekan Alben semuanya ya. Seusah riko kate ngaling-ngaling nyani, alasan ngalor kidul pagi gawe-gawe ison merode riko sungoyo ison merode riko make demen lari riko sari kokate thank you. Dan teman-teman yang di ujung sana nih, semuanya selamat siang sekali lagi. Sore nggak kelihatan, oh teman-teman CTS ya, Bodo 10 Andi Lupus juga terima kasih sekali Basir.